الحمد لله melanjutkan kajian kita kitab terdiri karya Imam Al-Mundiri Abdul Azim bin Abdul Tawi. Kitab beliau sebutkan kitab Us-Shalah, kitabnya tentang sholat. Beliau mulai dengan At-Targhib fil Adhan wa ma ja'a fi fadlih, anjuran motivasi untuk orang itu mau beradzan, mengumandangkan adzan, dan tentang keutamaannya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah katakan, kalau saja orang tahu tentang keutamaan azan, kalau saja orang tahu tentang keutamaan shaf pertama, mereka akan berlomba berebut untuk mendapati keduanya, untuk bisa azan dan untuk bisa di shaf pertama, walaupun dengan cara berundi. Diundi pun mereka rela asal bisa, berharap dia yang adzan, dia yang berada di shaf pertama, karena besarnya keutamaan masing-masingnya. Begitu pula kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan cepat-cepat ke masjid, seandainya harus diundi mendapati itu, mereka pun rela mendapatinya. Seandainya pula manusia tahu tentang keutamaan isya, salat isya dan salat subuh, pasti mereka akan berjuang, berusaha mendatanginya walaupun dengan merangkak. Mungkin bisa salat isya, bisa salat subuh. Hadis Bukhari Muslim. Bab ini demikian tentang keutamaan azan dan shaf pertama. Azan maksud ma'ruf, pemberitahuan tentang maksudnya waktu sholat. Dengan demikian disyariatkan muadzin menyuarakan adzan, atau disebut juga nida, karena nida panggilan atau suara keras panggilan, agar kemudian umat pada tahu bahwa waktu sholat yang bersangkutan, misalnya isya, maghrib, zuhur, asar, sudah masuk. Kecuali ketika ada udzur tertentu ditundanya sholat tersebut. Oleh karena itu fuqaha sebagian menyebutkan azan adalah pemberitahuan tentang maksudnya waktu sholat. Jika itu sholat termasuk yang didahulukan dikerjakan di awal waktunya, atau dengan dilakukannya waktu sholat jika itu ditunda pelaksanaannya. Kalau itu dilakukan di awal waktunya, maka azan bertujuan pemberitahuan telah masuk waktu zuhur, 12 misalnya. Atau untuk pelaksanaan zuhur, bukan untuk menunjukkan waktu telah masuk, tapi untuk pelaksanaan sholat. Bagaimana itu? Misalnya begini, kalau terjadi panas yang sangat panas, disunahkan untuk zuhur itu ditunda sampai panasnya mereda. Bisa jadi itu setengah dua siang, jam dua, boleh. Maka saat jam dua ada zuhur. Apakah ini azan untuk memberitahu bahwa waktu dulu termasuk? Bukan. Karena sudah lewat waktunya. Tetapi azan ini disyariatkan untuk pelaksanaan sholat. Dilaksanakan sekarang sholat zuhur. Itu karena udzur dan disyariatkan boleh ditunda. Karena udzur-udzur tadi panas yang sangat menyengat. Ibrah. Maka azan dua. Tujuannya imma untuk pemberitahuan telah masuk waktu sholat, kalau itu di awal waktu, atau pemberitahuan untuk pelaksanaan sholat jika sholat itu ditunda waktunya karena uzur. Atau kalau memang ditunda pelaksanaannya seperti isya, jika itu tidak memberatkan jamaah, ditunda pelaksanaannya sampai akhir malam, jam 9:30 misalnya. Ada isya. Apakah itu pertanda masuk waktu isya? Bukan, karena sudah lewat isya. Tetapi itu ada untuk pemberitahuan bahwa waktu pelaksanaan sholat isya, imam menunda pelaksanaannya dilakukan di akhir malam. Apa itu tujuan dari azan? Tentang yang pertama masuk waktu, Rasulullah sebutkan idza hadaratish shalah fal yu'adzin lakum ahadukum. Jika masuk waktu sholat, maka salah satu dari kalian hendaklah azan. Mengadakan azan. Azan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Disyariatkan diwajibkan tahun 2 Hijriah. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, sempat ada perselisihan antara sahabat ketika mereka bermusyawarah bagaimana orang tahu bahwa sholat telah masuk waktunya. Awalnya mereka berselisih bagaimana memberitahu orang bahwa Hari ini sudah asar, sudah zuhur, sudah isya, subuh. Cara memberitahu bagaimana? Sebagian awalnya yang berkata, anu saja kita nyalakan api besar-besaran, terutama di waktu maghrib, isya, subuh. Sehingga orang tahu ada api besar berarti masuk waktu. Ada yang berpendapat begitu. Ada pula yang mengatakan kita pukul lonceng. Lonceng seperti gereja, peng, peng. Sehingga ketika bunyi, muslimin akan tahu bahwa telah masuk waktu. Ada juga yang mengatakan di kita tiup saja sangkakala seperti Yahudi. Orang Yahudi kalau memandangkan waktu ibadah mereka kepada jamaahnya dengan tiupnya trompet atau sirine. Dengan suara itu orang tahu masuk waktu. Tapi semua usulan ini tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang diridhoi oleh Rasulullah. Ini menyerupai Yahudi, ini menyerupai Nasoro. Sampai kemudian salah seorang sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengabarkan dalam mimpinya dia mendapati dirinya memegang sambil memegang lonceng ditanya apa kamu jual lonceng ini yang si pegang ini pemegangnya tanya ulang buat apa kamu lonceng besar itu? Kata Abdullah bin Zaid, untuk aku pakai memberitahukan muslimin tentang maksudnya waktu sholat. Maka si pemegang lonceng ini mengatakan, mau aku ajari kamu yang jauh lebih baik daripada lonceng untuk memberitahu maksudnya waktu sholat. Tuhan Yesus, mana? Ya tentu orang mau. Sampai kemudian diajarkan azan pada ucapkan wabar-wabar dan wabar seterusnya. Sampai kemudian paginya dia sampaikan ke Rasulullah SAW cerita mimpinya. Maka Rasul katakan, inna hadza ru'ya haq. Ini mimpi yang hak. Allah syariatkan melalui mimpi yang dilihat oleh beberapa sahabat. Kemudian diajarkan kepada Bilal radhiyallahu anhu dan kemudian diajarkan oleh Bilal. Begitu ma'rufnya lima waktu dipandangkan azan. Sampai kemudian di zaman Utsman, ketika umat semakin banyak, semakin besar, kota lebih luas, Utsman berijtihad radhiyallahu anhu, dia termasuk salah satu dari khulafa ar-rasyidin yang patut untuk ditiru dan Rasul anjurkan untuk mengambil dan meniru sunnah beliau. Walhasil Utsman melihat orang semakin banyak, kota pun semakin luas, semakin besar. Maka untuk Jumat, Utsman katakan harus ada azan pertama. Azan pertama dikumandangkan agar orang siap-siap. Sudah semakin tahu, ini sudah semakin dekat waktunya Jumatan. sehingga yang di pasar, yang masih transaksi ini itu meninggalkan semua kesibukannya, bergegas ke masjid. Demikian ada di pinggir-pinggir kota zaman Utsman, dikirim oleh Khalifah beberapa titik. Ada yang kedua, dan duhurnya dan jumatnya di kala waktu masuk titik naik mimbar. Kemudian di Ramadan juga Rasul perintahkan Bilal agar di akhir malam ketika mendekati waktu sahur. Maka Nabi katakan inna bilalan yu'adzin bilail liyukidhona imakum wa yarjikka imukum aku luas rabu hatta tasmahu adana ibni ummi maktub. Bilal, aku perintahkan adzan di akhir malam, tujuannya yang masih tidur supaya bangun, yang siap mau puasa, mau sahur ini itu, yang sholat supaya meninggalkan sholatnya, ini sudah mendekati sahur, sudah lagi subuh, kembali ke rumahnya mempersiapkan sahurnya. Maka makanlah, minumlah sampai kalian dengar adzan ibnu ummi maktum, adzan subuh sudah, adzan fajar. Maka fajar pun ada dua adzan. Yang pertama untuk pemberitahuan sahur, persiapan sahur, yang tidur agar bangun, yang sholat ya segera menyelesaikan sholatnya. Dan begitu pula Jumat ada dua azan dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Demikian tentang sejarah ringkas tentang adzan. Diajarkan kepada umat ini untuk pemberitahuan bagi waktu-waktu sholat mereka. Di dalam adzan, terutama dia tentunya ibadah yang agung, termasuk amalan yang sangat afdol. Bahkan ulama sebutkan tingkatannya muadzin dengan adzannya, adzannya muadzin itu lebih afdol, lebih besar pahalanya ketimbang imamah yang imami sholat. Karena muadzin dia menyuarakan pengagungan kepada nama Allah. Di situ ada takbir, ada tauhid, la ilaha illallah, ada syahadat, ada risalah Rasulullah SAW. Dan dia juga mengajak orang sholat, khayalah sholat. Mengajak orang untuk sholat, khairan falah, mengajak orang untuk sukses, bahagia, dunia akhirat. Dan sehari semalam dia binakali menyuarakan semua itu. Sementara itu semua nggak ada pada imam. Imam cuma ngimami sholat, gitu. Memimpin sholat berjamaah. Makanya dalam hadis juga akan kita lewati. Bagaimana Rasulullah katakan, semua yang sampai kepadanya suara adzan muadzin, baik itu bebatuan, pembobonan, semua, selama suara muadzin sampai padanya, di hari kiamat akan bersaksi, membela bagi yang muadzin. Maka secara umum martabat azan lebih afdal dan lebih tinggi dari imam. Adapun kalau misalnya ditanyakan, kalau memang begitu tinggi dan besar keutamaannya, kenapa Rasulullah sendiri dan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, kok mereka sendiri nggak ada? Maka jawabannya jelas bahwa Rasulullah, para khulafa ar-Rasyidin, para Umar, mereka sibuk mengurusi perkara umat manusia, betul besar lagi. Karena mereka imam besar, pemimpin. Urusi yang ini, yang itu, urusan perselisihan, ini urusan mahkamah, ini urusan kezoliman dan yang lain-lainnya. Pendidikannya, ilmunya, akhlaknya, tauhid, akidah, ibadah. Di zaman Rasul tentunya muadzin menunggu dan memperhatikan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Rasulullah. Maka mereka menunggu tentang zuhur, bayangkan sesuatu tingginya asar, kuatan tingginya akhir, mereka tunggu matahari dalam tenggelam, langsung ada isya, begitu syafaknya subuh, begitu nunggu fajar keluar. Maka yang semacam ini kesibukan tersendiri yang tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafa. Mereka sibuk memegang dan mengurusi perkara-perkara negeri, muslimin. Mungkin demikian kalau itu tentang Rasul dan para sahabat. Rasulullah sebutkan di dalam hadis, kalau saja manusia tahu tentang keutamaan azan dan mereka harus berhenti, akan berhenti. Karena sesuatu yang orang masing-masing punya hak sama, gak ada lain kecuali diundi. Kalau gak berebut, aku yang azan, gak bisa aku yang azan, kok tidak. Seandainya itu mereka ketahui keutamaannya, mereka akan rebutan begitu. Kemudian diselesaikan dengan cara diundi, sudah kita undi. Supaya tidak ada perselisihan, semua ridho, namanya dikumpulkan kertas misalnya di kopi, diambil salah satu sampai yang keluar namanya dia yang ada. Tapi sedemikian rupanya berebut dan ingin dia yang ada tidak mau diambil itu oleh orang lain, mau tahu pahalanya yang begitu besar dan keutamaannya. Tentunya kalau itu di masjid yang sudah ada muadzin rotibnya, dia yang ditunjuk itu. Tapi di tempat lain yang memang tidak ada, atau misalnya dalam safar, 5 orang safar, 10 orang satu bis, mereka berhenti di satu tempat, rest area gitu. Sholat duhur pantas berebut di sini. Kalau saja mereka tahu keutamaannya. Artinya jangan kemudian malas dan saling memasrahkan kepada yang lain. Pulang saja kamu saja. Menunjukkan orang enggak butuh dan tidak menginginkan keutamaannya. Semangatlah kamu kalau bisa ada. Posisi semacam itu nggak ada muhadzin motifnya, maka punya bahkan melanggar karena keutamaan keutamaan Rasulullah sebutkan. Baik, di dalam hadis Rasulullah katakan shof pertama, yang kedua setelah adzan, yang kedua Rasulullah katakan shof pertama. Shof pertama ini apa yang dimaksud? Sebagian syurah pencerah hadis menyebutkan yang dimaksud orang yang pertama ke masjid, yang pertama dan awal datang ke masjid, itu yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan enggak, maknanya shaf posisi di belakang imam itu shaf yang pertama. Yang dimaukan shaf yang pertama di belakang imam ma'ruf, karena memang para malaikat juga alaihimus salam bersolawat dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang ada di shaf pertama. Shaf pertama yang belakang imam. Kemudian yang ketiga at-tahjir. Kalau saja manusia tahu keutamaan tahjir, mereka akan juga berundi untuk mendapatinya. Tahjir lomba cepat-cepat ke masjid sholat, dan dari lafadznya tahjid kembali ke waktu al-hajirah. Waktu hajirah itu zuhur atau jumat, di waktu itu waktu hajirah. Yang keempat, kalau saja manusia tahu tentang acara isya dan subuh, mereka akan berlomba mendatanginya, mengamalkan menegakkan sholat ini berjamaah di masjid walaupun dengan merangkak sakit misalnya, untuk apa? Memaksakan diri sampai kalaupun ada yang bisa merangkak, dia akan merangkak supaya bisa sholat isya masjid, supaya bisa sholat subuh. Dikhususkan dua ini, isya subuh, karena keduanya teranggap lebih berat dibanding waktu-waktu sholat yang lainnya. Satu, beratnya keluar dari rumah, tergelap. Bisa tergelap. Subuh juga begitu. beda dengan sholat yang lain. Duhur terang, walaupun panas. Asar terang, maghrib masih. Sebelum lebih isya, subuh. Lebih subuh juga, orang baru tidur, capek, ngantuk dan sebagainya. Dingin. Makanya Rasul memberi motivasi datang isya dan subuh ini. Kalau seandainya orang tahu betapa besar pahala yang Allah janjikan, akan rangkak-rangkak mereka mendatangi Rasul. Demikian hadis Rasulullah sebutkan, tentunya ini semua anjuran motivasi, bahkan anjuran yang sangat untuk mendatangi dan menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid, terkhusus dua waktu ini, isya dan subuh. Besar keutamaan dan pahalanya, walaupun secara umum semua sholat diperintahkan orang hamba menegakkannya dengan baik, bersemangat di masjid bersama saudara-saudaranya kaum muslim. Hadis juga menunjukkan ketika Rasul katakan kalau saja orang tahu keutamaan agama dan subuh, mereka akan datangnya walaupun merangkak. Berarti boleh menamakan isya dengan nama adama. Itu penamaan lama kuno dari zaman jahiliyah. Waktu isya itu mereka sebut adama. Terus katakan adama. Adapun beberapa riwayat ada yang melarang, jangan kalian namakan isya itu adama. Jawabannya dua. Satu, sebagai ulama sebutkan jawabannya bahwa penamaan adama dari Rasul menunjukkan itu boleh. Yang kedua, larangan berarti bukan haram, tapi makruh tanzih. Yang lebih baiknya jangan dikatakan adama. Itu sampai tingkatan haram dikatakan-kata tidak. Rasul sendiri mengatakan adam. Jawaban yang kedua, dinamakan adama untuk kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Orang Arab dulu menamakan maghrib dengan nama isya. Itu makruh dalam bahasa mereka. Makanya kadang dinamakan isya ain. Dua isya, yang isya pertama itu maghrib, yang kedua isya. Apa mafsadahnya? Khawatir kalau saja dikatakan kalau saja orang tahu keutamaan isya dan subuh, mereka akan datang baru mereka. Mereka mungkin akan menyimpulkan maksudnya Rasulullah menganjurkan kita mendatangi sholat maghrib. Karena dalam bahasa mereka isya maghrib. Untuk menghapus kesimpulan salah ini, makanya Rasulullah katakan adama. Karena kalau adama nggak ada kemungkinan lain. Ya isya ini, nah mungkin diartikan itu maghrib. Dan itu kemaslahatan, membantu orang untuk faham dengan tepat, dengan benar, tidak gagal faham. Atauhuma walau habwa, akan mereka datangi walaupun merangkak sebegitunya, atau kalau merangkak karena sakit dapat berdiri jalan, merangkak pun akan dilayani asal bisa sholat isya pertama dan bisa menjalani sholat subuh. Rahasia besar tentang keutamaan masing-masingnya, adzan, tahjir, cepat shof awal, dan isya serta subuh. Maka tidak patut seorang muslim meremehkan dan tidak semangat dalam mengejar dan mengamalkan masing-masing. Wa Nabi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Sa'id, "Law ya'lamu an-nasu ma fi at-taqdim la tadarrabu 'alaihi bisuyuf." Kalau saja orang tahu keutamaan azan, akan berebut mereka dengan pedang. Aku sampai angkat senjata. Aku pokoknya yang berani adalah pukul pakai pedang. Tapi aku juga akan tanding pedang rebutan ada. Karena tahu besarnya pahalanya. Kalau seandainya mereka tahu, tapi disembunyikan oleh kepahalan. Di sini keutamaan iman. Kalau materi, orang kan betul-betul berhubung. Ini ada uang 1 miliar bagi yang mau adzan, siapa perbutan demi Allah, parang akan naik. Kalau misalnya betul-betul 1 miliar disediakan, siapa mau adzan, yang ada isya sebentar lagi dapat hadiah 1 miliar. Semua keluar uang. Adanya sudah berapa? Ini inggris, bawahnya kucing, bawah utama. Ini pahalanya tersembunyikan. Makanya Rasulullah katakan, kalau saja orang tahu soalnya keutamaan yang melakukan. Manusia lebih banyak percaya materi, lebih berebut materi ketimbang itu yang baik, iman. Namun hadis ini di wilayah Muhammad di sanadnya ada Abdullah bin Dahiyah, dilemahkan oleh Mahdi. Namanya mencukupi yang sebelumnya. Bukan Abdullah bin Abdurrahman bin Nabi Sok-Sok'ah bin Nabihi Abu Sok-Sok'ah Abdurrahman bin Nabi Sok-Sok'ah Anak Abu Sa'id al-Mudri qala inni araka tuhibbul balad. Abu Sa'id katakan padanya, aku, Abu Sa'id sahabat, aku melihat kamu senang memelihara domba di Dajia. Kembangkan jauh dari perkotaan yang dikumpul biasa pengembangkan. Fa'idha kunta fi dhanamika au badiyatika fa'atin disalam. Farfak sawta bin nida fa'inna ulayas ma'umada sawtun mu'adzin. Ayas ma'umma da sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syaitun illa syahidalahu yawmal qiyamah. Ala usai cerita'umin Rasulullah. Hal kamu sudah dikejauhan dengan, maka kalau masuk waktu sholat, adzanlah, adzanlah, dan keraskan suara adzanmu. Karena tidak akan mendengar suara adzanmu, baik itu jin, manusia, dan segala sesuatu tadi, batu, pohon, semuanya yang mendengar suara adzanmu, mereka dikeraskan, disunahkan, mereka semua akan yang mendengar akan bersaksi membela kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Nasa'i dan yang lainnya. Di hadis Ibnu Umar juga tidak memahat Rasulullah katakan yakfiru lil mu'adzin muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yaqis sami'ahu. Semua yang mendengar suara adanya memintakan ampunan baginya sampai sejauh mana suaranya, baik itu yang kering atau yang basah, semuanya hidup maupun yang benda mati, benda bernyawa, semuanya.